Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَا بَعْدْ. Ayuhal hadirun, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali meneruskan pelajaran kita terkait dengan pendidikan akidah, di mana kita di sore hari ini dalam pembahasan tentang masalah at-tawakkul, tawakal. Bagaimanakah tawakal yang benar menurut syariat? Maka setelah kita mendapatkan pelajaran dari beliau Al-Mu'allif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, maka kemudian sampailah kita pada pelajaran tentang macam-macam ibadah, di mana di antara bentuk ibadah hati adalah at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu tawakkul, dalil yang menunjukkan tawakal adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Allah taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian betul-betul orang yang beriman. Di dalam surat Al-Maidah ini, di ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita kewajiban untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah lah, fatawakkalu, maka kalian bertawakal, in kuntum mu'minin. Bahkan ini dijadikan sebagai bukti kalau kita orang yang beriman. Tatos tiyang sing iman mboten badhe tawakal kejawi namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya, menunjukkan bahwanya tawakal itu adalah ibadah. Jalaran Allah dawuhakan tawakal marang Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tawakal, dalil berikutnya, Allah firmankan tentang keutamaan bertawakal hanya kepada Allah dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Allah taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Eka fihi, yaitu Allah akan mencukupi kebutuhan orang yang bertawakal kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tawakal kepada Allah di sana adalah kita menyandarkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam praktek kehidupan, ternyata berbagai macam kita dapatkan orang mempraktekkan tawakal. Dan tentu tidaklah semuanya benar dan dibolehkan. Maka marilah kita melihat penjabaran tentang tawakal itu yang diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Apakah itu tawakal? Tawakal niku napa nggih? Napa, Mbah? Sering ya? Ya wis lah kari tawakal bae, nggih. Tawakal niku napa? Pasrah. Terserah lah ampun, pasrah bongkokan nggih. Barakallahu fikum. Lah niki kita nyinaoni babagan tawakal supados tembunge leres. Jalaran. Orang yang tidak mengetahui sesuatu, maka dia akan mencacat atau memusuhi sesuatu tersebut. Ya. Orang yang tidak mengenal keutamaan sesuatu, maka dia pun berat untuk melakukan sesuatu tersebut. Padahal yang namanya tawakal, hukumnya pun wajib diserahkan dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yang kedua, tawakal memiliki tawakal hanya kepada Allah, ini memiliki keutamaan yang sangat besar agung. Allah akan mencukupi kebutuhan orang tersebut. Namun apakah itu tawakal? At-tawakkulu lughatan. Tawakal secara bahasa adalah al-i'timadu wat-tafwid. Secara bahasa yaitu bersandar dan menyerahkan urusan. Ini namanya tawakal. Bersandar dan menyerahkan urusan. Gumantungakan urusan. Ini namanya tawakal secara bahasa. Ya. Adapun tawakal akan menjadi nilai ibadah. Akan menjadi nilai ibadah. Yaitu diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, at-tawakkulu 'alallahi ta'ala, yang namanya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-i'timadu 'alallahi ta'ala kifayatan wa hasban fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Adalah bentuk i'timad, penyandaran diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kifayatan wa hasban. Dengan mencukupkan Allah semata sebagai sandaran kita. Fijal bil manafi' di dalam meraih kemanfaatan-kemanfaatan wa daf'il madar. Dan dalam menolak kemudaratan-kemudaratan. Yang namanya tawakal, kita ulangi, adalah seorang bersandar, menyandarkan urusannya kepada Allah dan mencukupkan Allah saja yang menjadi sandaran. Dalam apa? Dalam meraih manfaat kebaikan. Atau dalam menolak yang namanya kemudaratan. Seorang, dia itu menginginkan punya harta. Maka bergantungnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang menginginkan punya pasangan hidup. Maka bergantungnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang menginginkan kemuliaan. Apakah berupa kedudukan, apakah berupa jabatan ataupun tempat di mata manusia. Maka bergantungnya hanya kepada Allah, bersandarnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana tawakal di dalam meraih kemanfaatan ini banyak macamnya. Di dalam menolak mudarat seperti bertawakal supaya terhindar dari yang namanya musibah. Supaya terhindar dari yang namanya kriminalitas. Supaya terhindar dari penyakit, supaya sembuh dan seterusnya. maka dia hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal sekali lagi, al-i'timadu ala Allah, bersandar, menyerahkan urusan hanya kepada Allah, kifayatan wa hasban, dan mencukupkan Allah satu-satunya yang jadi sandaran dia, di dalam meraih manfaat dan menolak mudarat. Difahami ya? Dan tawakal ini, ada dua konsep yang harus kita pahami. Di dalam tawakal, ada dua konsep yang harus kita pahami. Man tawakkala 'alallah bi ghairi sabab qadhun fi syari'ah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, gantungakan urusan, menyandarkan urusan, menyerahkan urusan kepada Allah bi ghairi sabab, namun tidak mau menempuh sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat untuk bisa meraih apa yang dia inginkan tadi, maka qadhun fi syari'ah, orang tersebut cacat dalam syariat ini. Seorang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan, namun tidak mau menjalani sebab-sebab yang disyariatkan, maka orang tersebut qadhun fi syari'ah, dia tercela di dalam syariat. Dan sebaliknya, wa man tawakkala 'alal asbab syirkun. Barang siapa yang dia berusaha menempuh sebab-sebab, kemudian menggantungkan urusannya kepada sebab-sebab yang dia lakukan, hatinya lepas dari pertolongan Allah, maka ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Akan lebih jelas bil misal yattadihul maqal, dengan adanya contoh akan gamblang yang namanya ucapan. Sebagai contoh, seorang ingin memiliki anak yang soleh, harapan dia, namun terus membujang tidak mau menikah. Tercela tidak? Tercela. Sebab diantara sebab memiliki anak soleh adalah menikah dengan cara syar'i, yang dibenarkan oleh syariat. Memilih pasangan hidup yang soleh atau solehah, kemudian menjadikan dirinya orang yang baik dan soleh dahulu sebelum anaknya, kemudian melakukan tuntunan syariat terkait dengan hubungan keluarga dan pendidikan anak. Nah, itu usaha yang dibolehkan. Sekarang kepengin memiliki anak soleh namun tidak mau menikah. Atau sudah menikah, saya kepengin memiliki anak soleh. Padahal sebabnya tadi, ya Anda soleh dahulu. Sebab sing jenenge nopo woh-wohan nek dawah niku tepi saking wit-witane mboten. Nah demikian. Artinya barakallahu fikum, seorang orang tua ini mempengaruhi dengan kuat kepada kepribadian anak turunnya. Nah, kepribadian anak turunnya. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu menetapkan Allah satu-satunya yang dia ibadai, bertauhid. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, Majusi. Maka di sini keberadaan orang tua pengaruhnya sangat besar kepada kepribadian anak keturunannya. Sehingga di sini siapa yang mengharapkan anak yang soleh, jadilah Anda orang yang soleh. Tidak mengharuskan Anda hafal Al-Quran, tidak mengharuskan Anda itu bisa baca kitab gundul, tidak harus. Namun menjadi orang yang soleh, yang senang ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu sebabnya. Menginginkan anak yang soleh, di antara sebabnya adalah dididik dengan pendidikan agama yang benar. bukan sekedar amaniyah, sekedar cita-cita, angan-angan belaka. Saya kepengin anak saya soleh, namun ternyata anaknya dibiarkan dididik oleh televisi, anaknya dididik oleh lingkungan, anaknya dibiarkan mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira akan menjadi anak soleh? Anak soleh sekedar harapan. Nah, jadi demikian barakallahu fikum. Di antara sebab-sebabnya, maka tercela di dalam syariat, tercela di dalam syariat. Ini salah satu contoh. Seorang ingin mudah, ingin jadi orang yang kaya, namun tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, dan tidak menempuh jalan-jalan sebab rezeki. Sebab rezeki yang paling pokok dan utama, dah biar Pak Tono. Sebab rezeki yang paling pokok dan utama adalah ketakwaan. Sehingga barang siapa yang menginginkan rezekinya barokah, menginginkan umurnya barokah, maka hendaknya berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Karena terkait dengan surat At-Talaq tadi, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah sebutkan sebelumnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya. Nah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dalam berbagai kesulitan. Ini takwa merupakan sebab jalan keluar. Kesusahan rezeki sebabnya takwa. Nah, keluarnya, jalan keluarnya takwa. Adanya berkecamuk kekacauan politik, ekonomi ataupun juga stabilitas keamanan, jalan keluarnya takwa. Jalan keluarnya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang tersebut akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sehingga orang yang menginginkan rezekinya barokah, maka bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Di mana bukanlah banyaknya rezeki yang dia utamakan, namun keberkahan yang bisa menjadikan rezeki tersebut mendukung dia untuk menjadi orang yang taat. Ini demikian. Kalaulah banyak rezeki, tidaklah menjamin kebahagiaan. Kalaulah banyak rezeki, tentunya tidaklah menjamin kesuksesan. Lihatlah kisah Qarun yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Sesungguhnya Qarun termasuk bagian kaumnya Nabi Musa, namun dia melancang kepada Allah melewati batasan. Nah, padahal telah Allah berikan harta benda yang banyak, kekayaan ada pada beliau, pada Qarun, pada dia. Sampai-sampai kunci perbendaharaan hartanya, kalau dipikul oleh sejumlah orang yang kuat, itu tidak mampu, baru kuncinya. Apalagi hartanya, berangkasnya kayak apa? Sangat-sangat kaya. Namun dikala dia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah, lihatlah apa yang dia katakan. Ketika dikatakan oleh manusia, maka bersyukurlah engkau kepada Allah melalui hartamu, dia mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Ini semua aku raih sebab usahaku yang gemi, sebab aku ulet, sebab akulah yang ini menjadikan, lihatlah, lalai kepada yang memberikan rezeki. Diingatkan untuk bertakwa. Untuk apa? Oh, mungkin untuk dia melakukan ibadah yang wajib atasnya. Apa? Infak keluarga. Wajib atasnya, ibadah. Kemudian apa? Ibadah-ibadah yang terkait dengan harta. Seperti berkorban, dia ngulabha, seperti akikoh ketika memiliki anak yang lahir, seperti barakallahu fikum haji ataupun umrah ketika dia mampu demikian, ataupun juga infak sedekah yang sunnah. Ini ditunaikan yang seperti ini. Ternyata tidak merasa innama utitu min ilmin indi. Ini kan sebab usahaku, jajal langgar aku ora kulet gole usaha ora bakal sugih. Demikian ya. Jajal langgar aku ora gemi mesti wis boros. Artinya enggak akan kaya. Demikian. Jangan lalai demikian. Barakallahu fikum. Bukankah di sana masih banyak orang yang lebih gemi daripada kita ternyata miskin? Tiba-tiba kecurian, tiba-tiba dihipnotis orang. Ada di sana orang yang barakallahu fikum ulet lebih daripada kita. Kalau mungkin kita cuma 12 jam bekerja, mereka sudah bahkan 24 jam kalau tidak tidur. Nah, ternyata miskin. Berarti bukan karena keuletan. Bukan karena apa, namun rizki yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah, kalaulah kekayaan membawa menjamin kebahagiaan, niscaya Qarun akan menjadi orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Namun ternyata akibatnya, fakhasafna bihi wa bidarihi. Ketika Qarun tidak bersyukur kepada Allah, akhirnya kami tenggelamkan dia beserta rumah dan hartanya. Nauzubillah min dalik. Disiksa oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Disiksa oleh Allah di dunia sebelum akhiratnya. Nasallahu salama wal afiyah. Maka di sini kembali kepada tawakal. Tawakal menyerahkan diri, menyandarkan urusan kita kepada Allah. Ada dua konsep yang harus kita pahami. Bertawakal tanpa usaha tercela. Dan sebaliknya, berusaha sekuat tenaga, kemudian dia kita menggantungkan urusan kepada usaha tersebut, maka ini adalah perbuatan syirik. Seorang sakit, dia minum obat. Saya yakinlah obat ini nyembuh. Saya gumantung marang obat tinggi. Minum obat, sakitnya apa ini? Pokoknya obat ini menyembuhkan. Lupa kepada Allah. Ini bisa terjatuh kepada perbuatan syirik. Padahal berobat adalah sebab yang diperintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ta'allaju. Ma anzalallahu da'an illa ja'alallahu syifa. Maka berobatlah kalian karena tidaklah satu penyakit pun yang Allah turunkan melainkan ada obatnya. Allah turunkan obatnya. Nah, illasam kecuali penyakit mati. Naam. Ini tidak ada obatnya. Naam, barakallahu fikum. Maka barakallahu fik berarti berobat adalah ibadah. Namun bagaimana perbuatan kita harusnya? Kita lakukan sebagai bentuk usaha. Adapun kesembuhan kita bergantungnya hanya kepada Allah. Sehingga dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah, seorang yang sakit kemudian dia menempuh berobat atau makan obat, ini sekedar penyempurna tawakal. Penyempurna tawakal. Sebagai penyempurna tawakal. Kalau sakit gak mau berobat, sementara dia mampu dan tahu ada obat yang mungkin menyembuhkan dia, maka ini tercela. Tercela. Namun kalau dia berobat, niatnya apa? Ini sebagai bentuk tawakal saya kepada Allah. Alhamdulillah saya diberi harta oleh Allah. Untuk apa? Ini barakallahu fikum, misalnya sebagai misal. Maka dia berobat, bukan saya gumantung kepada dokter, bukan saya gumantung kepada obat, sekedar penyempurna tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ternyata dia sembuh karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian. Kalau ternyata tidak sembuh, alhamdulillah dia telah bertawakal kepada Allah, menjalani ibadah. Kalau ternyata sembuh, telah bertawakal kepada yang benar. Sehingga kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kadangkala seorang, maknanya itu sakitnya parah, namun ternyata bisa diobati dengan obat yang ringan dengan sebab kuatnya tawakal kepada Allah. Dan kadangkala sebaliknya, seorang berobat dengan obat yang paling mahal ternyata tidak sembuh disebabkan karena kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini jadilah tawakal ini, kata Ibnul Qayyim, anfa'ud dawa. Inna anfa'ud dawa quwwatut tawakkul. Sesungguhnya obat yang paling bermanfaat adalah kekuatan kita dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami tuh mriki? Dua konsep di dalam tawakal. Tawakal kepada Allah adalah menyandarkan urusan kita kepada Allah dan menjadi mencukupkan Allah satu-satunya yang kita sandari dalam meraih manfaat dan menghilangkan mudharat. Ditambahkan oleh para ulama, ma akhdil asbab alladhi yu'danu fihi syar'an, dengan menjalankan sebab yang diizinkan oleh syariat. Ucapan dengan menjalankan sebab yang diizinkan oleh syariat, maka dari sini ada dua konsep yang harus kita pahami. Seorang bertawakal kepada Allah tanpa menjalankan sebab, maka ini qadhun, tercela di dalam syariat. Atau dia menjalankan sebab, namun sebab yang tidak disyariatkan, terjatuh kepada perbuatan dosa. Saya kepengin pinter, bisa baca Quran, hafal Quran, hafal hadis, baca kitab gundul. Namun ternyata diajak belajar tidak mau. Sing penting saya ingin jalan pintas saja. Bagaimana? Sudahlah. Saya akan bermain dengan cara nguntal bakaran Al-Quran. Ya, Quran saya bakar, saya aduk jadi teh, kemudian diminum. Tiba-tiba hafal Al-Quran. Ini sebab yang tidak dibolehkan. Nah, sebab yang tidak dibolehkan. Sebagian ulama ada yang berpendapat demikian, namun ini adalah bisa mengarahkan kepada perbuatan penyimpangan. Karena Al-Quran adalah dihafal dengan cara dibaca, dengan cara direnungi, dengan cara diamalkan. Barakallahu fikum. Seorang kepengin kaya, tidak mau berusaha dengan jalan yang dibenarkan. Sebabnya ternyata saya pergi kepada orang yang pintar, kemudian diberi penganggon, atau diberi sangu, atau diberi syarat-syarat. Ternyata nanti kalau sudah sukses, katanya Anda harus begini. Sebagaimana sampai kepada kami cerita pesugihan. Ada seorang ingin kaya, maka dia bersemedi. Apa namanya? Tapa, atau dia itu tirakatan. Bahasa anunya di situ. Itu sama maknanya. Diam di situ sesaat hingga akhirnya akan ada sesuatu yang mendatangi dia. Ternyata datang kepadanya. Sekarang apa yang kau inginkan? Saya ingin memiliki contoh. Misalnya, jadi pengusaha armada yang banyak dan sukses. Nah, ternyata, oh kalau begitu pulanglah engkau. Maka kalau engkau telah mendapatkan kesuksesan, maka engkau harus benang bersenang bersedekah, jangan meninggalkan sholat lima waktu, jangan engkau minum khamer, jangan engkau mempoligami istrimu, misalnya demikian. Jangan engkau begini, kau pegawaimu, kau umrohkan, kau hajikan, dan seterusnya. Ternyata benar, dia kaya, kemudian barakallahu fikum, yang bisiki siapa tadi? Tidak tahu siapa. Maka dia sholat, terus dia puasa, terus dia tidak ingin istrinya dua, dia setiap dapat, oh diurut, supir ini sudah lama, 15 tahun kerja, diumrohkan, supir ini, oh terus, Masya Allah, bagus nama boten? Bagus ya? Jangan tertipu yang seperti ini. Ternyata demikian, kenapa? Karena lihatlah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang paling pokok. Seorang sholat harus ikhlas. Pak, kenapa Anda rajin sholat? Sebab kalau saya enggak sholat, nanti harta saya hilang. Ikhlas mboten? Nah, lihatlah. Nah, jangan dipandang lahiriahnya saja. Kenapa Anda mengumrohkan pegawai Anda satu persatu demikian? Ya karena ini janji saya dengan yang bisiki dulu. Saya siap menyanggupi syarat ini. Oh, ternyata bukan ikhlas. Saya enggak kepengin dipuji. Jenengan mau kurang ajar sama terserah. Namun ternyata bukan karena dia ikhlas karena Allah. Lihatlah di sini. Nah, lah inilah. Jadi jangan tertipu. Ini putih, itu hitam. Kalau mungkin kita katakan nanti jenengan nyembelih ayam mireng, paham semua ya. Nah, demikian. Nanti harus ada banten, paham semua. Ini enggak ada banten. Seperti itu. Inilah permainan syaitan. Menipu kaum muslimin. Nah, sehingga tadi tawakalnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memahami yang demikian, maka marilah kita melihat tentang tawakal itu kepada Allah satu-satunya. Ini merupakan bukti keimanan seseorang. Tawakal kepada Allah, murni kepada Allah, ini merupakan bukti keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-23. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin. Kalau kalian betul-betul orang yang beriman. Maknanya, mafhum ayat ini. Berarti orang yang tidak mau memurnikan tawakalnya hanya kepada Allah. Maka dia bukanlah orang atau hilang keimanan dari dirinya. Nah, kayak tadi. Sehingga seorang yang bertawakal kepada sebab namanya syirik. Paham di sini ya? Tadi, saya sudahlah. Konsep sudah. Usahanya apa? Berdagang. Terus, kesuksesan diraih kalau jenengan punya sales sekian. Ini sekian. Terus iklannya begini-begini. Sudah. Pokoknya bulan depan saya panen. Sekian juta. Sudah, tawakal lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah. Ini demikian. Walhamdulillah kalau sampai dia itu tidak gagal namun tidak gila. Kalau gila ya wajar. Karena Allah mengatakan falaman nasullah nasiyahum. Tatkala mereka lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepada dirinya. Dilupakan siapa dirinya? Gila orangnya. Jadi jangan heran. Nah, barakallahu fikum. Ini buah daripada tawakal. Nah, di sini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Di sini, fa idza shadaqal 'abdu fi i'timadihi 'ala Allah ta'ala kafa. Keutamaannya kalau seorang hamba dia jujur di dalam penyandarannya, menggantungkan urusannya kepada Allah semata, kafahu. Niscaya Allah akan mencukupkan dirinya. Mencukupi urusan dia. Lihatlah seorang miskin sudah sakit, berobat kesana kemari, tidak sembuh. Niki, teng dukun mawon lah, mboten lampun kula pasrah mawon mengsing gawe urip. Ternyata lah jajal nginum banyu yah sembuh, subhanallah. Kadangkala demikian ya. Kadangkala ada yang aneh-aneh. Masalah ya sembuh berarti uyah bisa nambahi, enggak. Ya. Karena dia sudah salah, saya pasrah kepada Allah, ternyata Allah sembuhkan. Banyak cerita demikian ya, yang kadangkala enggak masuk akal, ternyata masya Allah dokter saja kok bisa. Karena kekuatan tawakalnya tadi. Nah, barakallahu fikum. Orang demikian, sudahlah. Gimana lagi, saya sudah enggak bisa apa-apa, ternyata sudah diancam dan seterusnya, Allah selamatkan dia. Dengan sebab tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, lihatlah. Tuntunan Islam supaya kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Sejak keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alallah. La hawla wa la quwata illa billah. Nah ini jangan namung lisanipun. Hatinya betul-betul bersandar kepada Allah. Nah bersandar kepada Allah. Ternyata Allah akan selamatkan orang tersebut. Insyaallah ta'ala. Ini demikian. Allah akan penuhi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ay kafihi. Tsumma itma'annal mutawakkil. Naam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi orang tersebut. Dan menjadikan hati orang yang bertawakal tadi menjadi tenang. Menjadi tenang. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini keutamaan tawakal kepada Allah. Namun dalam praktek yang ada, di antara manusia, tawakal ada 4 macam. Praktek-praktek yang ada, tawakal ada 4 macam. Tawakal itu masrahakan, gantungakan urusan. Itu namanya tawakal. Dalam praktek yang ada, itu ada 4 macam. Al-awwalu, yang pertama, at-tawakkulu 'alallahi ta'ala. Bertawakal semata-mata hanya kepada Allah. Pasrah sepenuhnya kepada Allah. Sebab-sebab yang dia lakukan tidak dia pedulikan. Pokoknya saya jalani sebab, urusannya kersani pun Allah. Mau terlaksana atau tidak, saya pasrah sepenuhnya kepada Allah. Saya melaksanakan sebab-sebab ini semata-mata ibadah. Karena bertawakal tanpa sebab adalah dicela oleh syariat. Saya berdoa, dikabulkan sekarang atau nanti, enggak peduli, yang penting saya berdoa. Harapan memang ada, kita serahkan kepada Allah. Ternyata belum dikabulkan, terus berdoa. Nah, yang seperti ini, wa huwa min tamamil iman wa alamatu sidqihi. Nah, yang seperti inilah yang namanya kesempurnaan iman. Seorang bertawakal hanya kepada Allah, inilah kesempurnaan iman dia. Dan menunjukkan kejujuran dia di dalam beriman. Kalau orang beriman, kalau orang jujur, imannya itu tidak ada pamrih. Saya mau iman kalau dapat uang. Saya mau ngetut tuntunan Nabi kalau dapat dunia. Ini namanya bukan iman. Namun orang iman, dia itu mau melaksanakan perintah Allah. Dia dapat harta atau tidak. Dia sehat atau sakit. Ini demikian. Jangan seperti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrikin. Orang-orang penentang para rasul. Allah kisahkan di dalam surat Yasin. Dikala mereka mendapatkan musibah-musibah. Justru menuduh ini gara-gara adanya Nabi Musa. Ini gara-gara adanya dakwah para rasul. Ini gara-gara saya ngikut ngaji. Jadi celaka. Lihatlah. Di dalam surat Yasin diingatkan, qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan kepada para rasul, wahai rasul, kami bertatayur dengan kalian. Kecelakaan ini, musibah ini, segala sesuatu yang susah ini gara-gara kalian, wahai para rasul. Demikian. Maka rasul mengatakan, innama ta'irukum ma'akum. Tidak lain musibah itu. Itu sudah ada bersama kalian. Maknanya sudah Allah tetapkan dahulu sebelum kalian lahir. Tanggal sekian akan terkena musibah. Ain tukirtum bal antum qaumun musrifun. Apakah kalau diingatkan untuk kembali kepada Allah, kalian malah justru menjadi-jadi. Ini demikian. Nah, lah, tawakal kepada Allah sepenuhnya merupakan bukti kejujuran seorang muslim. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, tawakkul sir, yaitu tawakal sirri. Apa itu tawakal sirri? Bi ayyatamida ala mayyitin fi jalbi manfaatin aw dafi madaratin. Tawakal sirri, seorang bertawakal menggantungkan urusannya kepada orang yang telah mati. Dalam meraih manfaat ataupun juga menolak mudarat. Saya mau ziarah ke kuburan orang tua saya. Atau yang lainnya, orang soleh ataupun yang lainnya. Maka saya akan meminta kepada mereka, tolong ini saya mau tes, mudah-mudahan lulus. Sudah saya gantungkan urusan, saya sudah donga kok. Saya sudah donga minta kepada Allah, saya wakilkan kepada penghuni kubur. Ini namanya tawakal sirri. Nah, adakan yang demikian ya. Yang seperti ini, hadza syirkun akbaru. Ini syirik akbar. Kenapa? Karena dia menyimpangkan ibadah yang harusnya diberikan kepada Allah, diberikan kepada orang yang sudah mati. Ataupun kepada benda yang mati sekalipun. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Yang ketiga. At-tawakkul alal ghair fima yutasarrafu fihi al-ghairu ma'asyuri bi'ului martabatihi wan hitatihi. Misal an ya'tamida alaihi fi husulil ma'ayish. Ini di sini. Yang kedua adalah barakallahu fikum. orang tersebut bertawakal kepada orang lain, menyerahkan urusan kepada orang lain dalam perkara yang barakallahu fikum orang lain tersebut mampu. Namun dia dengan DP-DP menghinakan diri, merendahkan diri. Nah, saya serahkan urusan saya kepada jenengan lah. DP-DP. Dia merasa dirinya rendah. Dan mau memenuhi segala apa yang diminta oleh orang tersebut. Nah, ternyata orang tersebut nggih. Tapi jenengan itu nanti nyembelih ayam yang hitam. Sebagai misal. Ya. Atau jenengan nanti harus ngikuti saya. Ternyata orang sholat. Akhirnya tidak sholat. Sebagai misal. Paham ini ya? Nyerahkan. Kan ada kadang demikian. Saya serahkan kepada jenengan lah urusan saya. Dan dia mengagungkan orang yang diserai urusannya tadi. Maka yang seperti ini bisa jatuh kepada syirik kecil. Syirik kecil. Termasuk daripadanya. Misalnya orang tersebut punya penganggon. Anggon-anggon. Maka dia agungkan anggon-anggon tersebut. Dan dia meyakini ini hanyalah sebab saja. Adapun yang menentukan Allah, maka ini juga masuk dalam bagian syirik kecil. Syirik kecil. Mau dagang, mau cari istri, mau urusan sebagainya. Dia punya pegangan. Pegangannya itu dia agungkan. Ini kan sebagai sebab saja. Maka ini adalah syirik kecil. Kenapa? Karena Allah tidaklah menjadikan itu sebagai sebab. Itu sebagai sebab. Barakallahu fikum. Nah ini yang ketiga. Yang keempat. Seorang bertawakal kepada orang lain. Dalam perkara yang orang lain tersebut mampu. Namun sekedar dijadikan wakil saja. Wakil pengganti. Maka yang seperti ini. La ba'sa bihi. Tidak mengapa. Kita dipanggil oleh pemerintah balai desa. Apa? Mau mendapatkan jatah bagian. Ya, karena memang dapat demikian. Ada taskin misalnya. Ya. Ternyata dapat bagian. Waduh, niki jan boten kober. Ternyata bisa diwakilkan enggak? Bisa lah. Ya wis nganalah. Saya wakil kepada fulan. Serahkan urusannya dan seterusnya. Maka ini boleh. Karena saya tidak mengagungkan fulan tadi. Nah, posisinya sama. Paham di sini ya? Kaitannya dengan hati. Hatinya tidak mengagungkan fulan dan seterusnya. Yang tidak menjadikan kita taat kepada fulan dan seterusnya. Maka ini yang sebenarnya tidak mengapa. Ini juga menyerahkan urusan. Yang jelas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tawakal dalam urusan yang tidak dimampui oleh seorang makhluk pun. Kecuali oleh hanya Allah, maka itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Menyerahkannya kepada selain Allah adalah syirik. Adalah syirik. Nah, seperti anak, seperti rezeki, seperti yang lainnya, kesehatan dan seterusnya, yang hanya dimampui oleh Allah, maka itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ini penjelasan tentang tawakal dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan tentang taubat. Tentang taubat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.